Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Lah kita selesaikan bab man lam yuwajihin nas bi kalamihi. Sekarang masuk bab al hadi wa tsamanun badal mi'ah. Bab yang 181. Babun man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bab tentang seseorang yang mengatakan kepada orang lain ya munafiq, dia mengatakan ya munafiq, wahai orang munafiq, fi ta'wilin, pada satu takwil, pada satu tafsir, ta'awwalahu, yang dia mentakwilnya atau menafsirkannya, mengatakan kepada seorang ya munafik, karena dia mentakwil dari apa yang terjadi pada orang tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musa ibn Ismail Abu Salama Tubuthaki al-Basri mashhur bikunyati thiqah. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim أبو زيد المروزي البصري ثقة عابد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل الكوفي من صغار التابعين ثقة تبتشايا lakin taghayyara hifdhuhu fi akhiri, berubah hafalannya ketika di akhir-akhir usianya. An Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami Abu Hamzah wa thiqah. An Abdurrahman As-Sulami, an Abi Abdurrahman As-Sulami ismuhu Abdullah bin Habib ibn Rabi'ah Al-Kufi. Abi Abdurrahman, ini kunyah di sini sebutkan nama beliau Abdullah bin Habib ibn Rabi'ah Al-Kufi min kibar tabi'in wa min ashabi mas'ulin radhiyallahu ta'ala thiqatan sabtun. Qala, berkata Abi Abdurrahman Abdullah ibn Habib ibn Rabi'ah, sami'tu Aliyan, aku mendengar Ali, dimaksudkan di sini Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, siapa kunyahnya? Kunyahnya Abu Ali bin Abi Talib Abu Turab. Siapa? Abul Hasan. Ini ada nama anaknya Al-Hasan. Anak yang pertama Al-Hasan Abul Husain, anaknya dari Fatimah. Maka kunyah beliau Abu Hasan. Adapun Abu Turab disebutkan lakob ketika terjadi perselisihan dengan istrinya, marah, beliau pergi ke masjid tidur. Lalu datang Rasulullah SAW, kum, bangun, karena banyak debu di badannya, disebut kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Abu Turab di sini lakob علي بن أبي طالب أبو الحسن لقبه أبو تراب dan beliau memiliki banyak anak bukan cuma Al-Hasan dan Husain. Disebutkan beliau memiliki anak laki-laki sebanyak 21. Anak perempuannya 18. Jadi berapa orang anaknya? 39. 39 anak beliau. Kalau anak perempuannya misalnya disebutkan Kubro Sugro, Fatimah Sugro, Fatimah Kubro, Zainab Sugro, Zainab Kubro. Karena istrinya beberapa orang, bukan cuma Fatimah. Ya. Setelah Fatimah meninggal, beliau nikah dan lahirlah anak-anaknya ini. Dan memiliki keutamaan. Termasuk sahabat yang paling afdol setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Dan banyak disebutkan keutamaan beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arah yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan, Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan laki-laki, Ali bin Abi Thalib bahkan lebih duluan beliau masuk Islam dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq. Cuma dia menyembunyikan keislamannya karena takut sama bapaknya. Yaqul Ali bin Abi Thalib mengatakan ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dan Zubair ibn al-Awwam. Zubair al-Muwam ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Keduanya termasuk orang yang diberikan berita gembira al-asyarah al-mubasyirin fil jannah. Termasuk di antara 10 orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli jannah. Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang empat. Disebutkan riwayat yang lain dalam riwayat Muslim ada juga Ibn Miqdad Ibn al-Aswad. Kalau di sini disebutkan dua saja, beliau sendiri dan Zubair. Dalam riwayat Muslim ba'athani ana wa Zubair wa Miqdad Ibn al-Aswad tiga. Wakilana farisun. Dan kami berdua, Ali dan Zubair, adalah seorang faris, penunggang kuda, ahli, mahir dalam mengendarai kuda, termasuk pasukan pilihan dari muslimin. Faqala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam intaliqu hatta tablughu rawdah kadza wa kadza. Berangkatlah kalian sampai kalian di rawdah, nama satu tempat disebutkan rawdah Khakhin, dekat dengan Madinah dari jalur menuju Makkah, satu tempat disebut Raudhah. Kada wa kada ay Raudhah Khakhin. Wa biha imra'atun maha kitabun. min Hatib ibn Abi Balta'ah. Di sana di raudhah itu ada seorang perempuan. Bersamanya atau pada perempuan itu ada sebuah kitab. Ada sebuah surat dari Hatib. Surat ini dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Seorang sahabat. Ilal musyrikin fa'tuni biha. Yang dia tulis surat tersebut ditujukan kepada al-musyrikin. Maka datangkan kepadaku. Fawafainaha ifadroknaha tasiru ala ba'in laha haythu wasafa lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami pun mendapatinya, mendapati perempuan ini, tasiru dia berjalan atau tasiru ala ba'ir, naik kendaraan ba'ir, unta miliknya. Jadi perempuan ini berangkat dari Madinah menuju Makkah membawa surat Hatib yang akan diberikan kepada kaum musyrikin. Haitsu wasafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan kepada kami tentang perempuan tersebut. Faqulna, lalu kami katakan, Alkitab alladhi ma'ak, kitab yang ada bersamamu. Faqalat, ma ma'i kitabun. Perempuan tadi mengatakan, tidak ada padaku kitab, tidak ada padaku surat. Fabahatnaha wa ba'iraha. Faqala sahibi, ma ara. Kami pun mencarinya, mencari surat tersebut pada wanita itu dan juga pada ontanya. Disembunyikan di mana? Padahal dia mengatakan, enggak ada padaku kitab, enggak ada padaku surat. Namun mereka berdua tetap mencari, karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sahibi, maka sahibi yani Zubair bin Awam mengatakan, ma ara, aku enggak melihatnya, aku enggak mendapati surat itu. Faqultu, aku pun katakan, kata Ali bin Abi Thalib, ma kadzaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ai ma akhta'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak salah. Kadzaba ini ditafsirkan akhta'a, yaitu salah, tersalah. Bagaimana dalam lugah al-Makkah dimutlakkan al-kadzib di mana al-khata. Al-kadzib dusta, tapi bisa dimaknai al-khata, salah. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi law jarradannaki au la tukhrijinnahu, demi yang jiwaku di tangannya." Ali bersumpah, demi Allah, yang jiwaku di tangannya, sungguh, sungguh aku akan melepas pakaianmu, aku telanjangi kamu, atau engkau memberikan surat itu, atau mengeluarkan surat itu. Fahwat biyadiha ila hujhati juhzatiha, maka perempuan tadi pun menjulurkan tangannya ila hujzatiha, kepada tali ikat tinggi, ikat pinggangnya, tali ikat pinggang, atau bisa juga simpul sarung. Wa alaiha izarun sufun, dan padanya, pada hujus tadi itu ada izar, ada sarung dari suf, dari wol. Fahrajat, dia pun mengeluarkannya, kasih, ternyata benar ada surat tersebut. Fa'atainan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kami pun kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan, menyampaikan kabar tersebut. Faqala Umar radhiyallahu taala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Khianat. Da'ni adrib unukahu, biarkan aku. Adrib unukahu, aku akan penggal leher orang ini. Kena khianat. Ini yang dijadikan syahid dari bab. Ta'wil, ta'awwala. Ya munafik, fi ta'wilin ta'awwalahu. Syahid ini, Umar mengatakan, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dia ini telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Sebagaimana halnya orang-orang munafik, orang yang pengkhianat. Termasuk dari tanda munafik adalah khianat. Ida'tumina khana, apabila diberikan amanah, dia khianat. Maka Umar radhiyallahu ta'ala marah, mengatakan, biarkan aku penggal leher orang ini. Wa qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hamalak, mengatakan kepada Hatib, apa yang membuat kamu melakukan ini? Wa qal, ma bi illa an akuna mu'minan billah. Dia pun mengatakan, Hatib mengatakan, mabi, tidaklah aku kecuali aku na mu'minan, aku ini orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aradtu an yakuna li indal qawm yadun, dan aku menginginkan ada padaku, ada bagiku satu kaum yadun, yang bisa memberikan perlindungan. Karena Hatib ini punya keluarga di sana, di Makkah. Nah, dan dia bukan dari kalangan Quraisy yang punya keluarga di sana, suku Quraisy. Sehingga dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada pun dari kalangan muhajirin, mereka memiliki keluarga di sana yang bisa menjaga harta-harta mereka. Sedangkan aku tidak. Aku menginginkan ada dari mereka kalangan musyrikin yang akan memberikan perlindungan, melindungi kerabatku dan harta-hartaku di sana. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW hendak mendatangi Makkah, Ifatu Makkah. Beliau merahasiakan kedatangannya ke Makkah. Jangan sampai bocor rahasia ini kepada kaum musyrikin, sehingga mereka bersiap-siap di sana. Namun ada seorang sahabat yang bukan karena dia munafik, cuma bukan karena dia tidak beriman kepada Rasulnya, dia khawatir dengan keluarganya yang di sana, sehingga dia pun memberitahu kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Makkah nanti. Ini satu pengkhianatan besar, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahu kepada Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Namun Zat yang di langit Maha mengetahui dan memberitakan melalui Jibril. Memberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang bawa suratnya Hatib ini. Qala sadaqa ya Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ya Umar, telah jujur. Dia ini telah jujur wahai Umar. awalaysa qad syahida Badran? Bukankah dia ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar? Lallallaha ittala'a ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah melihat kepada mereka semua. Ahlul Badar, Allah maha tahu. Siapa-siapa yang ikut perang, perang pertama dalam Islam dengan kaum musyrikin, yang tidaklah mereka berperang itu kecuali karena keimanan, membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benarnya imannya. Dia bukan munafik. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian apa yang kalian kehendaki, sungguh telah wajib kalian al-jannah, kalian dijanjikan dengan al-jannah. Ini Ahlul Badar termasuk Ahlul Jannah. Dan riwayat yang lain, faqad ghafartu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini Ahlul Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Pada mat aina Umar, maka mengalirlah air mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Tidak Allah telah melihat mereka, siapa-siapa yang ikut dalam perang Badar. Amalkan, berbuatlah sesuka kalian, sungguh kalian telah mendapatkan al-jannah. Dalam riwayat yang lain, Allah mengatakan kepada faqad ghafartu lakum i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan Hatib Ibn Abi Balta'ah termasuk Ahlul Badar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhul an-nar, tidak akan masuk ke dalam an-nar ahadun syahida Badran. Nabi mengatakan la yadkhul an-nar ahadun syahida Badran, tidak akan masuk surga orang yang ikut dalam perang Badar. 6. Dan Hatib termasuk di antara mereka. Maka ketika ada budak, seorang budak, budaknya Hatib Ibn Abi Balta'ah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang Hatib. Lalu dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, la yadkhulanna an-nar. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh Hatib ini masuk neraka. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta. La yadkhuluha abadan, sungguh dia tidak akan masuk ke dalam nar selamanya. Wa qad syahida Badran wa Hudaybiyah, sungguh dia ini Hatib ikut dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah ikut juga. Sulh Hudaybiyah ya, ketika Rasulullah SAW membayat sahabat alal maut, bayat Ridwan, berbayat untuk membela darahnya Utsman. Yang ketika itu Rasulullah SAW mengutus Utsman sebagai wakil kaum muslimin ke Makkah negosiasi dengan kufar Quraisy. Namun terdengar berita Utsman dibunuh oleh kaum kufar Quraisy dan Rasulullah membaiat sahabat. Nabi Ridwan. 6. Wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika mendengar ini Umar menangis. dan belum mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan hadisnya pada kesempatan ini, insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita berikan penjelasan dari hadis ini. Naktabiyadul qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.